Duduk hati kukinang diginti, masih ke aku kita ngerana. Sadawari dengan kita lah jumpa, setahun kuah kapenggo timbangan. Kudaki ate kukinaki, lali gegeku. Ku handphone ite kukena lagi, pulsa ku pas go kering. Ku oge-oge mulihi kerina, SMS iki rindu mambangku. Hatiku gelap nambari kepenambahi geget pusuku. Oh angin esok siti tenaku, manande intiku. Amin pe ijab iya kundari, salam manis sayangku. Thank you. ngayak ngayak sinan de kinti abis abis Keris-kerisan.